Oke. Lupa kita goyang. Sebuah tumbang duet terbaru dari kami. Mas Fendi. Kira. Terima kasih banyak untuk serangan tercinta. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.